ketika seseorang mempunyai sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya di bab yang ke-21. Penulis menyebutkan bab yang ke-21, yaitu sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Ini sikap berlebihan terhadap kuburan orang saleh. Kuburan orang saleh dijadikan tempat ibadah. Kalau ingin berdoa di sana, kalau ingin berzikir yang lebih khusyuk di sana, kalau ingin meminta hajat di sana, meletakkan air untuk diambili berkah agar air tersebut menjadi air yang mujarab untuk orang yang sakit atau yang semisalnya, maka diletakkan di sana. Dengan membangun kuburan-kuburan tersebut menjadi masjid, sehingga mengkhususkan ibadah sholat di sana. Ini semua sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Menganggap kuburan tersebut lebih utama untuk berdoa di sana dibandingkan di dalam masjid. Lebih khusyuk berdoa, berzikir, bertafakkur di samping kuburan dibandingkan di dalam masjid. Ini semua sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bab yang ke-21 ini adalah sambungan atau mempunyai hubungan dari bab sebelumnya. Ketika orang-orang mengkhususkan ibadah di kuburan orang-orang saleh, menganggap beribadah di sana lebih layak, lebih bagus, lebih baik, maka ini yang terjadi. Sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Jadi, ketika kuburan orang saleh ini, anggap kuburan orang saleh yang dikubur orang saleh, entah para nabi, entah para rasul, entah wali-wali Allah, orang-orang saleh dikubur di sini. Tetapi ketika sudah disembah, ya, gara-gara terlalu banyak mengkultuskan ini kuburan, akhirnya disembah, dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah. Maka pada bab ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, yaitu penulis ingin mengatakan kepada kita dalam bab ini, yaitu peringatan keras dari sikap terlalu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh. Ini yang pertama. Di bab ini, penulis ingin mengatakan kepada kita peringatan keras terhadap sikap terlalu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Yang kedua, yaitu sikap terlalu berlebih-lebihan tersebut mengakibatkan kuburan tersebut dijadikan sembahan, disembah. Mengakibatkan kuburan tersebut disembah. Sikap terlalu berlebih-lebihan mengakibatkan kuburan tersebut disembah. Gara-gara keseringan berdoa, menganggap berdoa di sana lebih utama. Gara-gara kuburannya dibangun, sholat menghadapnya, maka akibat ini akhirnya kuburan tersebut disembah. Ini hal kedua. Yang ketiga, penulis dalam bab ini mengatakan bahwasanya meskipun itu kuburan orang saleh, jika sudah disembah disebut berhala. Meskipun yang dikubur adalah orang saleh, kalau sudah disembah maka tetap dia disebut berhala. Berhala yang disembah selain Allah. Ya. Jadi misalkan kuburan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau disembah, alhamdulillah doa beliau dikabulkan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Wahai Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Doa beliau dikabulkan oleh Allah. Coba tidak dikabulkan, maka yang terjadi adalah akhirnya kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam disembah. Meskipun itu kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena disembah, maka itu disebut sebagai berhala. Ini poin ketiga. Kuburan orang saleh siapapun, dari mulai para nabi sampai orang-orang saleh setelahnya, kalau disembah, maka itu tetap dinamakan berhala. Yang keempat, yang diinginkan oleh penulis di dalam bab ini adalah bahwa membuat peringatan kepada kaum muslim bahwa sebab dilarang membangun kuburan adalah ini. Membuat peringatan bagi kaum muslim bahwa sebab membangun kuburan adalah ini. Yaitu apa? Yaitu kuburan tersebut akhirnya disembah, dijadikan berhala. Ini kalau kita runut, ya, kejadian sampai kuburan tersebut disembah, dari mulai pertama sikap ghulu terhadap orang saleh. Sikap ghulu menimbulkan kuburannya dibangun, kuburan dianggap keramat, ya. Akhirnya ini menumbuhkan sikap yang kedua, mengkhususkan. Khususkan apa? Ibadah di kuburannya. Ini menumbuhkan sikap lagi. Apa? Yang paling besar, menyembah kuburan tersebut. Nah, penulis dengan babnya yang ke-20 dan 21 adalah beliau mencegah ini agar tidak terjadi apa? Ini. Paham maksud saya? Itu yang diinginkan oleh penulis. Jangan dianggap kuburan sebagai sesuatu yang karoma, keramat, berkah. Kemudian nanti akhirnya dikhususkan ibadah di sana, berdoa di sana. Kemudian i'tikaf di sana, berzikir lebih khusyuk di sana, berdoa lebih bisa menangis di sana, sholat menghadap sana, dan semisalnya ada hajat ke sana. Akhirnya ini padahal cuma mengkhususkan ibadah, tapi ibadahnya kepada siapa ini? Kepada siapa? Kepada Allah ini. Ini tahap yang ketiga ini kepada Allah. Cuma yang ibadah seperti ini akhirnya terjerat kepada apa? Lama kelamaan menyembah kuburan. Allahnya tinggal. Paham? Ya, Allahnya tertinggal. Yang disembah akhirnya kuburannya itu. Kalau ini enggak. Dia beribadah kepada Allah cuma di mana? Di kuburannya itu. Nah, inilah periode-periode penyembahan kuburan. Bisa dipahami ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau disadari, tidak disadari, itu pasti akan seperti itu. Makanya penulis mengatakan yang keempat tadi saya sebutkan, keempat poinnya di dalam bab ini memberikan peringatan bahwa sebab dilarangnya beribadah di kuburan adalah agar apa? Tidak menyembah kuburan. Agar tidak menyembah kuburan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan di dalam bab yang berbahasa Arabnya, saya bacakan, babu maja'a annal ghuluwa fi qabur fil quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Kita terjemahkan, sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai awthan. Diterjemahkan di sini berhala. Saya tulis dalam bahasa Arabnya karena ada pelajaran penting padanya. Awthan. Ya. Awthanun. Ini jamak. Jamak itu banyak. Tunggalnya wasanun. Artinya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Berhala. Sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai apa? Berhala. Wathan. Dalam bentuk tunggal, dalam bentuk jamak, awsan. Berhala. Di dalam bahasa Arab, ada lagi berhala itu dengan kata sanamun. Sanamun. Artinya pun sama. Wathanun sanamun. Cuma kalau disebutkan dua-duanya, sanamun, maka arti wasanun adalah berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Wathanu sanamun adalah apa? Berhala yang berbentuk makhluk hidup. Ah, kau aja kalau membacalah. Masalahnya cita-citanya nak jadi dokter kada sampai. Nah, makanya lihat hadis doa Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Saya pesan kepada siapa saja yang mengikuti kajian ini, bahwa mushaf terjemah, digunakan tidak digunakan, dipakai dalam kajian enggak dipakai, karena itu sangat bermanfaat seperti yang saya akan sebutkan sekarang. Karena kita sangat konsen, kini ini bukan kajian umum. Ini kajian baca kitab. Ya, kita sangat konsen dengan apa yang ada di dalamnya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Surat Ibrahim ayat 35. Di situ lihat, "Dan jauhkanlah aku dan wa baniya anak keturunanku an na'budal asnam, dari kami menyembah asnam." Asnam jamak dari sonam tadi. Nih. Kalau wasan jamaknya awsan. Asnam sonam jamaknya asnam. Dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Lihat, sama-sama artinya berhala. Cuma di zaman Nabi Ibrahim terkenal berhala yang dibuat oleh bapaknya. Bapak Nabi Ibrahim siapa? Azar. Hah? Bapak Nabi Ibrahim siapa? Azar. Yang berbentuk makhluk hidup. Apa maksud berbentuk makhluk hidup? Ada hidung, mata, kepala, mulut, telinga. Itu namanya berhala sonam yang berbentuk makhluk hidup. Adapun wasan adalah berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup seperti kuburan. Ketika sudah disembah, dia menjadi berhala, wathan namanya. Seperti dinding ratapan yang dimiliki oleh kaum Yahudi, itu berarti apa? Wathan atau sonam? Wathan. Seperti petilasan-petilasan. Wathan atau sonam? Wathan. Apa itu petilasan? Hah? Bekas peninggalan orang-orang terkenal, raja, pangeran, ya tempat duduknya, kamarnya, itu namanya petilasan. Sumur, ketika diagungkan, dianggap mendatangkan berkah, orang ke sana kalau ingin menikah, yang belum menikah, para jomblo ingin nikah, mandi di sana, maka sekalinya kada dikah-dikah jua. Maka itu namanya apa? Wathan. Ya? Mandi 1000 kali kalau seandainya enggak pernah ngelamar perempuan tidak akan pernah bisa menikah. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sekarang? Nah, lihat sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita baca. Jadi sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Berhala di sini maksudnya adalah berhala-berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita lanjut membaca apa yang disebutkan oleh penulis, maka para ulama menjelaskan kubur bagi seorang muslim mempunyai hak. Hak kuburan terhadap seorang muslim. Ya, hak kuburan terhadap seorang muslim. Berarti apa? Kewajiban seorang muslim berlaku terhadap kuburan tersebut bagaimana? Yang pertama, yaitu kita menghormati kuburan tersebut. Tidak menghinakannya, seperti menginjaknya, mendudukinya, membongkarnya. Nah, ini namanya hak kuburan yang pertama terhadap seorang muslim. Kewajiban seorang muslim terhadap kuburan adalah menghormatinya, tidak menghinakannya. Menghormatinya bagaimana? Yaitu memuliakannya, tidak menghinakannya, tidak menginjaknya, mendudukinya, membongkarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu tidak boleh berlebihan terhadap kuburan. Ini hak kuburan terhadap seorang muslim. Ya, tidak boleh berlebihan terhadap kuburan. Lihat hadis yang begitu jelas. Hadis riwayat Muslim. Semestinya hadis ini diterima oleh kaum muslim. Dan tidak ada yang tidak menerima kecuali orang yang mu'anid, mukabir. Orang yang sering menyanggah, orang yang sering congkak, sombong. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim. Qala Ali bin Abi Thalib li Abil Hayyaj Al-Asadi. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullah, seorang tabi'i. Ala ab'athaka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla tad'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitaha. Ini tidak ada dalam buku kita. Saya bacakan sebagai pendalilan hak yang kedua tadi, bahwa kita tidak boleh untuk terlalu berlebihan terhadap kuburan. Dan terlalu berlebihan diantaranya membangun kuburan tersebut. Sengaja berzikir, berdoa, mengkhususkan ibadah di kuburan tersebut dan semisalnya. Lihat hadis Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asadi. Abul Hayyaj Al-Asadi ini seorang tabi'i. Beliau berkata, maukah engkau wahai Abul Hayyaj, aku utus engkau membawa pesan yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memesaniku atasnya. Apa pesan Rasulullah kepada menantunya? kepada Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu Ali bin Abi Thalib panglima perang, sering menaklukkan daerah-daerah. Ini pesan dibawa oleh Ali bin Abi Thalib tatkala menaklukkan daerah-daerah. Apa itu? Alla tad'a suratan illa tamasta. Tidaklah kamu meninggalkan patung kecuali kamu hancurkan. Dan tidaklah kamu melihat kuburan yang dimuliakan, diagungkan, dibangun kecuali kamu ratakan. Hadis Muslim sahih. Tapi kenapa realita yang ada terbalik? Nah, inilah yang patut kita pertanyakan. Tujuan dari kajian seperti ini, inilah mengajarkan kepada umat tentang hadis-hadis yang sahih. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Rawa Malikun fil Muwatta'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ishtadda ghadabullah 'ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta'. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Malik, nama asli beliau Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Umar Al-Asbahi. Saya ulangi, Malik bin Anas bin Malik. Ini ada pelajaran menarik. Lihat namanya siapa? Malik bin Anas bin Malik. Ya. Kenapa kok ada namanya sama? Sering sama. Ini salah satu pelajaran menarik adalah di tengah orang Arab termasuk tanda seorang bakti kepada orang tua adalah menamai anaknya dengan nama bapaknya. Menamai anaknya dengan nama bapaknya. Lihat Anas, Anas bin Malik. Beliau mempunyai anak dinamai siapa? Malik. Paham maksud saya? Ini termasuk dari bakti anak kepada orang tua. Mereka ingin agar terus nama bapaknya tersebut terus tersebutkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi ini adalah ijtihad dan kebiasaan orang-orang Arab. Boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Al-aslu fihi ibah. Asal hukum di dalamnya adalah mubah. Karena kita bisa berbakti kepada orang tua dari cara yang lain. Jadi misalnya nama abahnya Utuh. Utuh Anang bin Utuh. Anang bin Utuh. Bin siapa? Bin Anang pulang. Bin siapa? Utuh pulang. Bin siapa? Anang. Nah, gitu. Untuk agar teringat selalu. Baik. Kita lanjutkan. Kunyahnya Abu Abdillah Al-Madani Al-Faqih. Beliau adalah imam disebut oleh para ulama Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, yaitu imam kota Madinah. Bahkan beliau tidak pernah keluar. Ya, imam kota Madinah dan beliau jarang keluar. Tulisannya begini, Imam Darul Hijrah. Saya jadi teringat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang kita duduk hampir 5 tahun bersama beliau. Beliau itu jarang sekali keluar kota Madinah. Salah satu penyebabnya adalah hadis Rasul yang sangat luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyaf'al." Barang siapa yang ingin mati di kota Madinah atau sanggup meninggal di kota Madinah, lakukanlah. Makanya Pak, sebagai pengetahuan bagi bapak-bapak sekalian. Madinah sekarang di bawah pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Orang-orang penduduk Arab Saudi banyak yang mempunyai tanah di kota Madinah. Mereka beli tanah di sana. Tujuannya adalah kalau sudah mungkin masa sudah mencukupi dunia, sudah tidak perlu lagi, mereka akan tinggal di kota Madinah. Berdasarkan hadis. Kenapa? Barang siapa yang sanggup untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaklah dia meninggal di sana. Karena syafaat Rasulullah SAW bagi yang meninggal di kota Madinah. Ini keutamaan tersendiri bagi orang yang tinggal di kota Madinah. Ini sebabnya para ulama-ulama yang rasikhun, yang dalam ilmunya, mereka jarang keluar kota Madinah. Seperti Imam Malik Ibn Anas, yang disebut akhirnya Imam Daril Hijrah. Imam Darul Hijrah, Kampung Hijrah. Kampung Hijrah itu di mana? Kota Madinah. Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau disebut sebagai Muhaddithul Madinah, ahli hadis dari kota Madinah. Karena tidak pernah, jarang sekali keluar dari kota Madinah. Bahkan ke Mekah pun jarang. Ke Mekah kapan? Hanya ketika musim haji. Itu pun cepat-cepat pulang. Musim haji kita tahu hanya 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hari ke-13 pulang ke kota Madinah. Takut meninggal di selain kota Madinah. Padahal beliau penduduk kota Madinah. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Coba Pak, selalu berpikir, saya mati di mana? Saya mati kapan? Saya mati dalam keadaan bagaimana? Ingat, itu membuat hati kita lapang terhadap pemberian Allah. Yang kedua, semangat untuk beribadah. Yang ketiga, bersegera bertobat dari kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, itu pelajaran dari perkataan para ulama bahwa Imam Malik Ibnu Anas Imam Darul Hijrah. Dan Imam Malik Ibnu Anas adalah, para ulama mengatakan, ahadul mutqinina fil hadis. Beliau adalah seorang ulama yang sangat teliti di dalam ilmu hadis. Bahkan Imam Bukhari mengatakan, asahul asanidi kulluha atau kulliha Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Lihat. Artinya, kata Imam Bukhari tentang Imam Malik, kita tahu tadi bahwa Imam Malik adalah perawi hadis yang sangat teliti. Bahkan Imam Bukhari mengatakan sanad yang paling kuat adalah Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' ini adalah pembantunya bin Abdullah bin Umar, seorang tabi'i. Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Para ulama mengatakan ini adalah as-sanad adz-dzahabi. Sanad emas. Kalau ada hadis seperti ini, Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan hadis ini sahih. Lihat siapa orangnya? Malik. Bahkan Imam Malik orang yang lebih dekat dibandingkan imam-imam yang lain yang meriwayatkan hadis. Makanya semakin dekat kedudukan beliau dengan Rasulullah, semakin sahih hadisnya. Lihat, jarak antara beliau dengan Rasulullah cuma berapa orang? 1, 2. Semakin dekat. Ini sanad yang paling sahih kata Imam Bukhari. Cuma 2 jarak antara Imam Malik dengan Imam Bukhari. Sama seperti misalkan bapak mengatakan, saya mendapatkan kabar dari si Fulan. Si Fulan mendapatkan kabar dari si Fulan. Si Fulan mendapatkan kabar dari Ustaz. Semakin dekat orangnya, maka semakin sahih kabar tersebut. Yang satu mengatakan, enggak, saya langsung mendengar Ustaznya. Mana yang lebih sahih? Langsung. daripada pakai perantara. Makanya dalam ilmu hadis, semakin dekat seseorang jaraknya dengan Rasulullah, maka semakin sahih hadis tersebut. Ya, itu disebut dengan sanad emas oleh para ulama hadis. Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijriah dan beliau lahir pada tahun 73 Hijriah. Umur beliau, kata Imam Al-Waqidi rahimahullahu taala, yaitu sekitar 90-an tahun. Sekitar 90-an tahun. Dan beliau adalah salah satu dari imam empat mazhab yang merupakan sandaran imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah imam empat mazhab yang merupakan sandaran imam sandaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkaitan dengan kitab beliau, Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta. Muwatta adalah yaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasul dan perkataan-perkataan para sahabat. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya teringat tadi tentang mati. Saya katakan tadi kan hendaknya selalu dalam diri kita mengingat kematian. Dan itu syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan saya mati? Di mana saya mati? Bagaimana saya mati? Saya jadi ingat kejadian ketika mengantar guru saya, Ustadz Al-Fadhil Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala, pulang ke bandara. Itu saya bersama beberapa bapak-bapak dari yayasan. Saya tanya beliau, Ustaz, sepertinya orang yang makan harta riba dan yang mencari harta dengan cara yang haram secara umum itu akan kecanduan dengan ribanya. Kata Ustaz, benar. Lalu saya tanya lagi, bagaimana caranya menasihati orang tersebut sehingga sekali nasihat kena langsung, berhenti langsung? Kata beliau, kondisional. Maksudnya sesuai dengan kondisinya. Kadang-kadang ada orang yang sekali nasihat makan harta riba, entah itu meminjam uang dengan riba, menghutangi orang dengan riba, atau macam caranya. Ada yang sekali nasihat langsung beliau menerima nasihat kita. Ini mudah. Ada orang yang ngeyel. Nah, beliau punya cara sendiri. Mungkin ini faedah saya sebutkan. Waktu itu hadir Pak Abdurrahman Haji Majid. Caranya, kata beliau, yaitu nanya, kita tanya orang tersebut, kamu punya istri? Iya, istrimu masih muda. Ngapain Ustaz nanya-nanya istri? Enggak, saya cuma tahu, ingin tahu. Istrimu masih muda? Iya, istri saya masih muda. Kalau kamu mati sekarang, ini yang menghutangi dengan cara riba, meminjam uang dengan riba, perhatikan. Kalau kamu mati sekarang, ya, maka apa yang terjadi? Kamu tidak akan bisa menikmati hartamu tersebut. Istrimu yang masih muda akan menikah lagi dengan laki-laki yang lain, suami mudanya. Hartamu yang kamu kumpulkan dari riba tersebut sudah kamu tidak bawa ke kuburan, lalu dinikmati oleh suami muda istrimu. Maka orang tersebut pasti, Din, kata beliau, kebanyakan terdiam, termenung walau sesaat. Ya begitu ya ceritanya kira-kira. Maka ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kapan mati, bagaimana mati, dan di mana kita mati. Ingat selalu. Karena itu yang membuat kita lapang dengan pemberian Allah, puas dengan apa yang Allah bagikan. Kemudian semangat untuk selalu menambah amal, tidak puas dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, yaitu cepat bertobat dari dosa yang kita lakukan. Ini sekedar faedah Bapak Ibu saudara-saudara. Baik, di sini Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta. Mohon saya ingin menceritakan sedikit tentang kitab Muwatta yang luar biasa ini. Kenapa disebut Muwatta? Karena Imam Malik watta'ahu linnas. Beliau membacakannya kepada manusia. Jadi sebelum keluar kitab secara sempurna, beliau bacakan dulu kitab itu dari awal sampai akhirnya. Jadi ada penambahan, ada pengurangan pas saat itu. Makanya disebut dengan muwatta, yaitu beliau bacakan dulu sebelum diterbitkan. Makanya disebut dengan kitab muwatta. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Malik pernah mengatakan, "Arabtu kitabi hadza ala 70 faqihan min fuqaha'il Madinah, fakulluhum wata'ani 'alaihi fasammaytuhu al-muwatta." Aku hadapkan buku Muwatta ini kepada 70 orang dari ahli fikih kota Madinah, maka seluruhnya sepakat dengan apa yang disebutkan di dalamnya. Makanya aku namakan, kata beliau, Al-Muwatta. Ini sebab yang kedua, yaitu disepakati oleh para ulama kitabnya. Di sebab yang pertama, kenapa disebut Al-Muwatta? Karena beliau bacakan kitab tersebut, beliau dudukkan kitab tersebut di hadapan murid-muridnya. Sebab yang kedua, kenapa disebut dalam kitab Al-Muwatta? Karena 70 ahli fikih dari penduduk kota Madinah mensepakati akan itu. Sekali lagi Pak ya, yang berkaitan dengan harta haram tadi, jangan tunggu besok, jangan tunggu setahun lagi, kontrak saya setahun. Kalau misalkan memang itu haram, maka tinggalkan hari ini juga. Beda dengan kalau seandainya pekerjaannya halal tapi ada syubhatnya, maka itu mungkin masih bisa. Tapi kalau jelas-jelas haram, no way, gak ada jalan, mungkin malam ini kita mati. Maka yakinlah dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Imam Malik mengarang kitab ini, yaitu ada khalifah yang bernama Al-Mansur mengatakan, "Ya Malik, isna' linnasi kitaban ahmiluhum alaih, fama ahadun al-yawma a'lama mink." Wahai Malik, buatlah untuk manusia kitab yang aku jadikan sandaran kepada manusia kitab itu. Tidak ada orang yang lebih berilmu hari ini dibandingkan kamu, wahai Malik. Ini kata khalifah. Ini menunjukkan khalifah dahulu sangat dekat dengan para ulama. Ini sebab kenapa Imam Malik membuat kitab itu. Berapa lama Imam Malik membuat kitab itu? Selama 40 tahun baru terbit. Maka yang sekarang, "Ustaz, kok tahun ini gak keluarin buku?" Imam Malik 40 tahun. Saya ingat juga pesan Syekh Ibrahim bin Amir Rahil. Waktu itu kita ngaji di Masjid Uthman bin Affan, Masjid Zin Nurain. Beliau mengatakan, tidak setiap alim selalu mengarang kitab. Kalau diperlukan dia karang kitab. Karena sudah ada asal Al-Quran dan apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang ada semacam persaingan. Ustaz si fulan sudah 10 kitabnya, saya harus 15. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan-perkataan para ulama tentang kitab Muwatta yang menarik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, murid beliau, mengatakan, "Ma fil ardi ba'da kitabillahi aktsaru sawaban min Muwatta Malik bin Anas." Tidak ada di atas muka bumi setelah Al-Qur'an kitabullah yang lebih banyak benarnya dibandingkan kitab Muwatta Malik bin Anas. Ini menunjukkan kedudukan kitab Muwatta Malik rahimahullahu taala. Lihat lagi perkataan Sufyan ibn Uyainah. Beliau mengatakan, "Rahimallahu Malikan ma kana ashaddu intiqaduhu lirrijal." Artinya, semoga Allah merahmati Imam Malik. Beliau sangat teliti di dalam periwayatan-periwayatan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta. Jadi tidak semua hadis kecuali beliau sebutkan yang benar-benar sahih di dalam hadisnya, dalam kitabnya Al-Muwatta tersebut. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, kitab Muwatta Malik disyarah. Seperti Sahih Bukhari ada syarahnya, ada penjelasnya. Penjelasnya kitab apa? Fathul Bari. Kitab Muwatta Malik disyarah. Syarah yang sangat terkenal adalah kitab At-Tamhid. Syarah dari kitab Muwatta Malik namanya apa? Tamhid, yang dikarang oleh Ibnu Abdil Bar. Tulisannya begini. Ini mohon maaf ya, sedikit tentang ilmu hadis. At-Tamhid ditulis oleh siapa? Ibnu Abdil Bar. Itu syarah dari kitab Muwatta Malik. Kenapa kita sebutkan itu? Karena di dalam buku kita Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta Malik. Makanya saya sedikit membahas tentang kitab Muwatta tersebut. Ya, kita lanjutkan. Lihat bukunya, Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Allahumma Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi 'ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Ya Allah, saya tidak suka terjemahan ya. Ya itu apa dalam bahasa Indonesia? Kalimat seru. Ya. Betul. Yakin. Kalimat kamus besar bahasa Indonesia ya. Itu bukan bahasa Arab. Hah? Coba saya buka dalam kamus besar bahasa Indonesia. Karena terjemahannya kurang bagus. Oh betul. Ya kata seru seperti hai. Betul itu. Ya kata seru seperti hai. Wahai Allah. Ya Allah. Boleh. Ya. Betul. Nah sekarang lihat terjemahannya. Saya tulis. Karena di sini ada pelajaran nahwu. Disebutkan oleh para ulama. Allahumma. Diterjemahkan apa? Ya Allah. Jazakallah khair. Akhi Bakhtiar. Masukannya. Ya ini betul bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya artinya hai, wahai. Lihat, perhatikan di sini. Allahumma asalnya adalah, lihat asalnya, ya Allah. Asalnya. Maka kenapa kok menjadi Allahumma? Karena ingin dimulai dengan lafzul jalalah, maka ya-nya dihilangkan. Menjadi apa? Allahu ya. Ya, agar dimulai dengan nama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Jadi kita mulai dulu dengan nama Allah. Nah, ya ini Allahu ya ya-nya diganti lagi menjadi Allahumma. Ya, mimnya ini adalah gantian dari apa dah? Ya, ini disebut dalam bahasa ilmu bahasa adalah ilmu sharaf. Perubahan-perubahan begini namanya ilmu apa? Sharaf. Ya, Allahumma asalnya apa? Ya Allah. Makanya kalau Bapak enggak sedang menyebutkan apa doa-doa yang di depannya Allahumma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma, ketika kita berdoa Allahumma, maka ingat asalnya apa? Ya Allah. Wahai Allah. Ya. Bisa dipahami ya. Asalnya Allahumma adalah ya Allah. Kemudian berkaitan dengan Allahumma juga, Allahumma sering doa-doa di dalam hadis Rasul memakai Allahumma. Sedangkan doa-doa di dalam Al-Quran sering memakai kata Rabbi atau Rabbana. Paham maksud saya? Paham enggak? Apa yang dipahami? Angkat tangan. Silahkan siapkan mic-nya. Hah? Apa maksud saya tadi? Yang barusan saya ucapkan tadi? Nah, Mas Wahyu. Nah. Pakai mic, ya. Silahkan. Bahwa dalam hadis, kebanyakan sabda Rasulullah saat berdoa memakai lafaz Allahumma. Sedangkan doa-doa yang banyak di dalam Al-Quran lafaznya dimulai dengan Rabbi atau Rabbana. Ya, beda kan? Kalau dalam Al-Quran makanya Rabbana atau Rabbi. Seperti apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang lain, Rabbana hab lana min azwajina. Doa paling favorit ini. Yang lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang lain, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajibni an na'budu asnam. Yang lain, Rabbi ja'alni muqimas salah min dzurriyyati Rabbana wa taq. Lihat, di depannya apa? Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbi. Kalau dalam Al-Qur'an seperti itu doa. Yang artinya wahai Rabbku, ya Rabbku. Ya Tuhanku dalam bahasa Indonesia biasanya. Nah, kalau dalam hadis memakai kata apa? Allahumma. Apa rahasianya? Catat. Masalahnya dulu catat. Masalahnya apa? Kenapa di dalam hadis disebut sering doa dengan Allahumma, sedangkan Al-Qur'an dengan ucapan Rabbana? Kenapa di dalam hadis sering dengan Allahumma, sedangkan di dalam Al-Quran dengan ucapan Rabbana atau Rabbi? Jawabannya, karena hadis adalah sabda Rasul. Dan Rasulullah adalah hamba Allah. Maka lebih tepat menghambakan diri dengan mengucapkan Allahumma. Karena kata Allahumma maksudnya adalah menghambakan diri kepada Allah. Saya ulangi, karena hadis adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah. maka lebih tepat memakai Allahumma, karena Allahumma artinya adalah penghambaan diri kepada Allah, yaitu dari kalimat uluhiyah. Ini kan Allahumma asalnya Allah, uluhiyah yang artinya menghambakan diri. Ya. Karena berasal dari siapa? Dari Rasul. Rasul seorang hamba. Seorang hamba, maka lebih tepat memakai kata-kata apa? Allah, ulu, karena Allah artinya uluhiyah, menghambakan diri kepada Allah. Nah, sedangkan kalau dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah firman Allah. Nah, tulis begitu. Kenapa Rabbi atau Rabbana dalam Al-Quran lebih banyak? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Dan Allah maha mempunyai rububiyah. Nah, itu dia. Allah maha mempunyai apa? Rububiyah, maka tepatnya memakai kata Rabb atau Rabbana. Rabb atau Rabbana. Nah, itu. Diulangi. Kenapa di dalam Al-Quran memakai Rabb atau Rabbana? Karena Al-Quran adalah apa? Firman Allah. Dan firman Allah, maka lebih tepat memakai Rabb atau Rabbana, karena Allah adalah maha yang memiliki rububiyah. Ya, rububiyah. Baik. Kita lanjutkan. Terjemahannya, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburan sebagai berhala yang disembah. Ini permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Janganlah engkau jadikan kuburan sebagai berhala yang disembah. Jadi ketika ada kata-kata janganlah, ini doa. Rasul SAW meminta agar kuburan beliau jangan dijadikan sebagai berhala yang disembah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya sekarang, doa Rasul ini dikabulkan enggak? Hah? Buktinya tidak disembah. Yakin? Ya? Tidak disembah. Tapi orang ada yang tawaf. Saya pernah mendapati di Masjid Nabawi, itu seseorang ditangkap oleh askar, oleh polisi, syurtoh. Ya, polisi itu syurtoh namanya. Oleh polisi sampai ke Banjar jadi askar. Ya. Syurtoh. Baik. Ketika ditangkap, kenapa orang ditangkap? Ditanya, kamu udah berapa kali tawaf? Baru 5, tinggal 2 katanya. Jadi dia salah jawab, subhanallah. Dan polisinya pinter, nanyanya bukan, kenapa kamu tawaf? Enggak, sudah berapa kali tawafnya? Dia jadi keasikan, jadi ngejawab, baru 5, tinggal 2. Kan 7 tawaf. Oh, berarti ketahuan dia sedang apa? Sedang tawaf. Ini disembah enggak? Ah. Berarti doa Nabi dikabulkan enggak? Orang-orang kadang-kadang ya, dinding kuburan beliau atau dinding kuburan beliau itu diusap-usap. Jangankan kuburan beliau, pintu Masjid Nabawi saja diusap-usap sebelum keluar. Dan saya memperhatikan banyak dapat, berapa kali dapat. Nah, disembah enggak berarti? Berarti doanya dikabulkan enggak? Maka lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa beliau dikabulkan oleh Allah. Dalam artian kuburan beliau tidak ditimbulkan kemudian dijadikan berhala yang disembah secara timbul. Makanya Imam Ibnu Qayyim, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, di dalam kitab beliau Nuniyat beliau, ya, Nuniyah itu sajak-sajak Nun beliau yang akhirnya Nun, beliau mengatakan fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatin minal judrani. Allah Rabb semesta alam mengabulkan doa beliau ini. maka kuburan beliau disekat dengan tiga dinding. Ya, dibatasi dengan tiga dinding. Berarti kuburan beliau, apa, doa beliau dikabulkan. Meskipun mungkin di ujung dunia sana ada orang yang menyembah kuburan beliau, tetapi yang menjadi perkiraan adalah, menjadi pembicaraan adalah kuburan beliau tersendiri tidak bisa disembah. Jadi doa beliau dikabulkan oleh Allah. Ya. Ini perlu dicatat sebenarnya. Doa beliau dikabulkan oleh Allah. Buktinya kuburan beliau tidak terlihat agar bisa disembah. Karena kuburan beliau disekat, dibatasi dengan tiga dinding, tiga lapis dinding. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ishtadda ghadabullah. Artinya Allah sangat murka. Murka ini adalah sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Catat ini penting. Ini sifat. Murka sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemurkaan Allah tidak seperti kemurkaan makhluk. Jadi kita ahlu sunnati wal jamaah ala fahmi salafil ummah mengakui Allah mempunyai sifat murka, ghadab. Ya, tidak seperti kelompok-kelompok lain yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud murka di sini Allah balas dendam. Enggak. Murka ya murka, balas dendam beda lagi. Ya. Murka ya murka. Jadi kita ahlus sunnah wal jamaah yang memahami ayat Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para salafus salih meyakini bahwa Allah apa? Murka. Mengimani Allah mempunyai sifat murka. Ustaz, kayaknya enggak cocok deh Allah punya sifat murka. Tidak cocok itu menurut pikiran kita. Tapi menurut ayat Al-Quran, hadis Rasul, itu ada. Allah yang paling paham tentang dirinya. Allah memberitahu diri tentang dirinya kepada kita. Maka kita mengimaninya. Mengimaninya kemudian kita meniadakan segala macam keburukan dari sifat murka tersebut. Sekarang saya ingin nanya Pak. Apa bedanya murka Allah dengan murka makhluk? Siapa yang bisa? Hah? Perlu hadiah kah? Apa bedanya sifat murka Allah? Catat. Sifat bedanya murka Allah dengan murka makhluk adalah murka makhluk berasal dari syaitan. Yang mengakibatkan memuncaknya perasaan amarah di dalam hati. Berasal dari syaitan yang mengakibatkan memuncaknya perasaan amarah di dalam hati. Adapun murkanya Allah, maka tidak seperti makhluk. Adapun murkanya Allah tidak seperti makhluk. Ini perbedaan pertama antara sifat ghadabullah dengan ghadabul makhlukin. Murka Allah dengan murka makhluk. Jadi ada manusia murka, marah. Betul. Tetapi Allah pun murka, Allah marah. Apakah sama murkanya? Sama enggak? Tidak. Kalau murkanya makhluk berasal dari mana? dari syaitan yang memberikan, yang memuncak, kemudian timbullah amarah. Adapun Allah tidak seperti makhluk. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Perbedaan kedua, murkanya makhluk menghasilkan hal-hal yang buruk. Piring pecah, istri ditalak, ya, pisah ranjang, membunuh, dan semisalnya. Adapun murkanya Allah tidak menghasilkan kecuali hal yang terpuji dan bijaksana. Itu bedanya murka Allah dengan murka makhluk. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Di sini lihat, Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa maksudnya menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai tempat ibadah? Sudah kita pelajari ini. Satu, contohnya, kuburan dijadikan apa? Hah? Tempat ibadah yang khusus, meskipun tidak dibangun masjid, tapi beribadah di sana. Berzikir, khusus berzikir di sana. Khusus berdoa di sana. Khusus meletakkan air mineral di sana. Ya, khusus meletakkan bunga di sana. Khusus meletakkan, khusus. Ini cara yang pertama. Yang kedua, apa? Membangun kuburan. Ya. Ini yang dimaksud dengan menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Membangun kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini dia. Ini yang terlarang. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa kuburan Rasul, seperti yang awal saya sebutkan, lihat, ini penting. Kuburan Rasul, jika disembah, maka tetap disebut sebagai apa? Berhala. Apalagi kuburan di bawah beliau derajatnya. Kuburan Rasul saja kalau disembah itu disebut sebagai apa? Berhala. Berdasarkan hadis Rasul, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku ini sebagai berhala. Ini menunjukkan kuburan Rasul adalah apabila disembah, orang minta kepadanya. Ya, orang punya hajat minta ke sana, maka ini disebut berhala, apalagi kuburan-kuburan selanjutnya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadang lihat di zaman sekarang kuburan dibangun sudah biasa. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang menjadikan sesuatu yang bukan dari ajaran Islam masuk ke dalam ajaran Islam, sehingga dikenal dia sebagai ajaran Islam padahal bukan ajaran Islam. Sehingga orang yang tidak menjadikan kuburan disembah atau dibangun itu dianggap aneh, ini bukan Islam. Jadi yang Islam malah dituduh bukan Islam. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Mustadrak, "Kaifa antum idza labisatkum fitnatun yuhramu fiha al-kabir wa yunsha'u fiha as-saghir tajri 'ala an-nas yattakhidhunaha sunnatan idza ghayyirat qila ghayyirat as-sunnah." Artinya lihat, ini yang terjadi sekarang. Dan beginilah perkataan para ulama salaf, sedikit tapi benar-benar luar biasa, karena memang beliau belajar dari Mishkatun Nubuwah, dari madrasahnya kenabian. Lihat, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bagaimana kalian jika datang hal-hal yang genting, ujian-ujian di tengah manusia, yang dengan di dalam masa itu orang yang tua mati, yang anak-anak tumbuh, Artinya orang-orang bodoh dianggap sebagai orang yang berilmu. Lalu terciptalah di tengah manusia sebuah perbuatan yang baru, yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau perbuatan ini dirubah, orang-orang akan mengatakan amalan sunnah dirubah, padahal ini adalah sesuatu yang sama seperti zaman sekarang, yang ajaran Islam malah dianggap aneh. Kalau dirubah kebiasaan orang yang bukan ajaran Islam, maka orang akan mengatakan apa? Islam dirubah, padahal itu bukan ajaran Islam. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Saya jadi keingat, ada orang bertanya sambil ngirim foto ke istri saya. Ustaz, ini foto di samping kuburannya itu ditinggikan. Ini kuburan sini ditinggikan. Kuburan kawan kita yang baru meninggal ini biasa seperti kita di alkah kita. Biasa, tidak ditinggikan, tidak dikeramik, tidak di apa. Peraturan daerah kuburan itu harus diberikan keramik. Siapa tuh? Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang Islam dianggap aneh. Sedangkan yang bukan Islam, kalau dirubah orang-orang akan mengatakan, oh ajaran Islam sudah dirubah. Ya, memperingati peringatan-peringatan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masjid yang tidak memperingati, itu bukan masjid Islam toh. Bisa dipahami maksud saya? Itu lain masjidnya. Bahasa yang paling halus sudah toh, itu lain masjidnya. Apa lain masjidnya maksudnya apa? Terus terang aja. Ada pepatah mengatakan as-sarahatu raha. Orang terus terang itu lapang dadanya. Saya senang kamu, saya enggak senang kamu, selesai. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Maka itu yang terjadi. Seperti yang sebelum sering sebutkan, orang berjilbab besar, tidak kelihatan aurat, dilihat. Ya. Orang yang celananya di atas dua mata kaki, dilihat. Ada apa? Ente yang perlu anda lihat, subhanallah. Ente itu melakukan dosa besar. Ya, itu dosa besar. Isbal itu dosa besar. Wal aqil la yastahinu bil kabira. Orang yang berakal tidak boleh meremehkan dosa besar. Karena dosa besar diancam laknat, diancam siksa, diancam murka, diancam neraka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang kalau seandainya ke masjid terus itu aneh gitu. Ente kok sufi banget ke masjid terus. Ada orang di kantor pernah cerita, ibu-ibu pernah nelfon saya, Ustaz gimana caranya? Saya jujur salah di kantor. Kata atasan saya, kamu kenapa jujur sekali? Loh subhanallah. Jujur dimarahin. Ini zaman subhanallah. Persis seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, tajri alan nas yattakhidunaha sunnatan. Kebiasaan yang baru itu berlaku di masyarakat, dianggap sebagai ajaran Rasul. Idza ghayyirat, kalau ini dirubah, qila ghayyiratis sunnah. Maka orang akan mengatakan, "Oh, sunnah Nabi, dia sudah ninggalin sunnah Nabi." Padahal itu ajaran baru, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Ya, waktu saya habis, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum pertanyaan, kami dari Dakwah Sunnah mengumumkan, diberitahukan kepada jamaah bahwa saudara kita Abdi Abu Kanza sedang sakit, sedang opname beberapa hari di Rumah Sakit Ulin. Sekarang alhamdulillah sudah rawat jalan di rumah. Bagi jamaah yang ingin bertaun untuk meringankan beban biaya berobat beliau dan kebutuhan beliau, bisa mendonasikan dananya kepada kotak yang disediakan. Terima kasih. Iya. Mas Abdi yang biasa hadir di majelis kajian, beliau membutuhkan bantuan kita. Mudah-mudahan sedikit dari harta kita ataupun banyak dari harta kita ya, bermanfaat untuk beliau. Wallahu a'lam. Silahkan ada yang membantu. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Iya, saya ingin menanyakan perkara doa tadi, Allahumma dan Rabbana. Yang pertama, saya pernah mendengar, walau alam saya juga lupa pernah kajian di mana, yang menyatakan bahwa kalau Allahumma dengan Rabbana, Allahumma itu dia jadinya kesannya jauh gitu Ustaz, kayak memanggil wahai Allah, sedangkan Allah dekat, makanya di Al-Quran pakai katanya Rabbi. Apakah ini benar atau tidak? Yang kedua, bolehkah dalam satu doa itu memakai dua-duanya Ustaz? Allahumma Rabbana, atau bagaimana yang benarnya? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Pertanyaan pertama, salah satu takwilan. Kalau kita tadi menyebutkan tafsiran kenapa di dalam Al-Quran sering memakai Rabbana atau Rabbi, sedangkan dalam hadis Rasul doanya sering memakai Allahumma. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini tafsiran yang kedua disebutkan oleh Mas Wahyu, yaitu Allahumma karena berasal dari hamba yang jauh. Ya, maka dia memakai kata Allahumma. Adapun Rabbana karena itu firman Allah dekat, maka memakai kata Rabbana lebih dekat. Tetapi mungkin tafsiran ini agak terbantahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya tentangku, maka jawablah aku dekat. Jadi tidak bisa dikatakan Allah itu jauh. Allahu'ala. Tapi itu berbagai macam tafsiran kenapa dalam Al-Quran sering memakai Rabbi Rabbana, dalam hadis sering memakai Allahumma. Bolehkah digabung dua-duanya? Boleh. Allahumma Rabbi, Allahumma Rabbana, boleh. Dua-duanya digabung. Allahumma Rabbana gfirlana dhunubana waqina adzabannar. Boleh digabung. Wallahu'ala. Ibu ada yang bertanya? Tidak ada? Nah, Mas Daeng Salman. Salman itu bukan bahasa Arab. Salman itu nama selain Arab. Setiap nama yang tidak bisa dikasih tanwin itu bukan bahasa Arab. Salman, kemudian Ismailu, Ibrahimu, ya, yang bisa dikasih tanwin seperti Salih, Salihun, Muhammadun, nah, itu bahasa Arab. Nah, silakan Mas Salman. Jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan Ustaz. Yang pertama, kalau melihat fakta-fakta yang Ustaz katakan hadis tadi, kuburan kan harus diratakan. Yang kami tanyakan Ustaz, siapa yang berhak meratakan kuburan tadi? Misalnya kalau secara syar'i, misalnya di Indonesia, apakah harus pemerintah pusat, apakah pemerintah provinsi, misalnya secara syar'i Ustaz? Terus yang kedua, kuburan ini apa berlaku juga bagi kuburan non muslim? Seperti yang kami pernah baca di misalnya kitab Sabilal Muhtadin itu mengatakan bahwa kalau kuburan muslim itu kalau sudah dibangun wajib membongkarnya. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari wajib membongkarnya kalau itu muslim. Yang kami tanyakan berdasarkan hadis tadi, apa non muslim juga Ustaz kalau misalnya berdasarkan syarif? Ya, barakallahu fiik. Siapa yang wajib membongkarnya? Maka perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ini bagi siapa yang punya kewenangan. Karena salah satu fikih amar ma'ruf nahi mungkar adalah siapa yang menahi mungkar, merubah kemungkaran, tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Maka ketika misalkan ada seseorang yang minum khamr, kemudian dia datang baru ngaji di Masjid Imam Syafi'i, orang minum khamr, ini haram ini. Ini berdosa besar. Maka bukannya dia malah bertobat, malah dibunuh orang tersebut, malah menghancurkan rumah. Ini berarti mengingkari kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Maka yang mempunyai kewenangan yang berhak untuk merubahnya. Kalau tidak bisa maka dengan lisan, kalau tidak bisa maka dengan hati, dan itulah selemah-lemah iman. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada waktu itu disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai wewenang. Begitulah sekarang. Dan jangan sampai nanti di tengah masyarakat ya, yang mungkin kebiasaan masyarakat karena satu dan lain hal, mungkin ada yang ditinggikan, dibangun dan semisalnya, maka jangan sampai kita membuat kegaduhan. Ya. Jangan sampai membuat kegaduhan. Dihancurkan kuburan-kuburan. Habis itu ditangkap si Din. Siapa yang mengajari? Imam Syafi'i, Ustaz di Imam Syafi'i. Nah, ingkam hancur kita. Ya. Iya, hadisnya seperti itu. Akan tetapi ketika praktek di lapangan, maka harus dengan hikmah, dengan santu, dengan ilmu, tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian kalau ditanya apakah semua kuburan? Iya, karena hadisnya umum, wala qabran musyrifan illa sawaitah. Tidaklah kamu temui kuburan apapun, qabran di sini nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Maka dia umum, muslimkah, kafirkah. Wallahu a'lam. Silakan ibu-ibu jika ada pertanyaan. Sebelumnya kalau ingin memberikan nasihat, jika kita belajar atau menuntut ilmu di masjid ini, salah satu adab yang kita harus lakukan adalah berkenalan dengan samping kanan, samping kiri, ya, siapa nama pian, kemudian rumah di mana, terutama dari jamaah-jamaah yang baru ke masjid. Maka diajak untuk berkenalan. Begitu juga ibu-ibu, kajiannya ibu-ibu, ya. Ada ibu-ibu yang baru-baru datang. Mungkin jilbabnya tidak selebar ibu-ibu. Bahkan mungkin ada yang masih memakai make up kuning, hijau, putih. Maka deketi. Salam, assalamualaikum bu. Dari mana pian? Ya, salami. Ya, luangkan waktu untuk berkenalan. Karena ini salah satu hal yang merupakan pengikat dakwah. Pengikat dakwah. Jangan misalkan ada orang yang datang ke majelis kita, misalkan contoh laki-laki ada yang datang, baru sekali datang, datang pakai kaos. Kaosnya kaos oblong, tulisannya di belakang ngapain lu lihat gua. Maka dilihat, panik siapa? Jangan. Mungkin dia belum tahu. Mungkin dia baru datang dari mana, ada petunjuk dari Allah untuk menghadiri di sini, dan macam-macam sebabnya. Gitu pula ibu-ibu, ya, ada mungkin jilbabnya yang kecil, mungkin masih menor, masih. Maka jangan ditanya di majelis, Ustaz apa hukumnya pakai lipstick di luar. Ini namanya balas dendam. Ya. Maka coba kita, dakwah ini bukan semalam dua malam, dakwah ini untuk kaum muslim. Dan dakwah ini sampai nanti Allah menjemput kita. Maka berdakwah harus dengan hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Dakwahi kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan akhlak yang baik, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan semisal. Wallahu alam. Nah, ibu, silakan, Bu. Ada pertanyaan dari ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Abu Bakar. Abu Bakar. Yang ingin saya tanyakan masalah pekuburan, Ustaz. itu kan dianjurkan untuk tidak menginjak duduk atau membongkar. Nah yang jadi masalah ini ada tempat pekuburan bukan nggak di Banjarmasin. Itu karena tempatnya udah full, udah penuh. Jadi situ ada aturan dari pengurus di pekuburan bahwa jika ingin dimakamkan di tempat tersebut itu boleh dengan tapi dengan syarat ditumpuk. Jadi yang sudah ada dibongkar lagi untuk mayat yang di atasnya lagi. Nah itu hukumnya gimana, Pak Ustaz? Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillah. Para ulama bersepakat ijma itu salah satu hukum dasar Islam yang sangat kuat. Ijma haram hukumnya nabsyul qabr. Membongkar kuburan muslim. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru 'azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Artinya mematahkan tulang seorang yang sudah meninggal seperti mematahkan tulang ketika dia masih hidup. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengharamkan untuk menggali kuburan kecuali kalau sangat sangat urgen, terpaksa dibongkar. Maka asal hukumnya tidak boleh dibongkar. Lalu Ustaz, bagaimana solusi dengan yang tadi? Jawabannya, tidak mengapa seseorang kalau misalkan tanahnya sudah penuh, ya, tidak mengapa dia gali kuburan, kemudian dia tumpuk, baru dia tutup lagi. Terlihat kain kafannya, maka itu tidak mengapa. Asalkan jangan dikeluarkan dari kuburan. Yang terjadi dan pernah saya lihat dengan mata kepala saya, kuburannya mungkin penuh, digali kuburan, ada yang sudah dikubur, kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan kuburannya, kapannya yang di dalamnya itu tulang, kafannya dikeluarkan, ya sudah tidak berbentuk manusia lagi karena sudah tulang belulang anjing menyatu seperti itu, dikeluarkan seenaknya. Kemudian setelah itu dimasukkan yang lama, yang baru, kemudian setelah itu baru dimasukkan yang lama. Ini haram hukumnya. Nah, haram hukumnya. Jadi kalau ingin ditumpuk tidak mengapa. Dalilnya apa? Nabi Muhammad SAW menumpuk orang yang meninggal di peperangan Uhud. Tidak mengapa. Untuk dalam satu lubang beberapa mayat. Asalkan kedalamannya terpenuhi. Sehingga bau dari mayat tersebut mungkin tidak tercium dan semisalnya. Kemudian ada satu yang ingin saya, jadi itu jawabannya ya. Satu yang ingin saya ingatkan, bahwa tanah kuburan dimanapun sama. Kecuali mungkin ada tanah-tanah yang dikubur seseorang mendapatkan syafaat Nabi. Seperti di mana tadi? Madinah. Adapun di selainnya sama. Ya? Mekah Madinah, di selainnya sama. Maka ada orang kadang-kadang, itu Ustaz, lubang kuburan satu lubangnya 10 juta. Apa sebabnya? Sebabnya karena berdekatan dengan ustaz. Ya. Meskipun satu lubang lawan ustaznya mun kita banyak dosa sama aja. Ya. Tidak akan bisa memberikan manfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang menjadi bisnis. Ya. Sepekuburan lawan ustaz, ya, lawan tuan guru aja. Ya, satu tanah lawan sidin. Bukan jadi masalah. Tempat tidak mensucikan seseorang. Tetapi yang menjadikan seseorang bertakwa di sisi Allah adalah amal ibadahnya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, silakan Pak. Bismillah. Pertanyaan saya ini, Ustaz. Pada umumnya di masjid ya, atau bahkan di masjid Imam Syafi'i ini, jadi ada jamaah yang berdiri dulu sebelum imam bergerak berdiri menuju tempat sholat. Nah, apakah itu bisa dihukumi makruh? Dan kalau sering dikerjakan, kira-kira termasuk apa hukumnya? Demikian, Ustaz. Ya. Kalau kita perhatikan hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Lihat hadisnya. Ini kaidahnya. Jika diiqamahkan salat, jangan kalian bangun sampai kalian melihatku. Batasan seorang makmum boleh bangun kapan? Ketika melihat imam. Itu batasannya. Makanya sering saya mengingatkan bahwa jam itu hanya mengatur waktu. Mungkin yang di luar sana mengingat, kalau di Masjid Imam Syafi'i setelah azan itu 20 menit, 25 menit, nah, itu tugasnya. Adapun prakteknya di lapangan seperti hadis Rasul. Kalau imam belum berdiri di sini, jangan bangun. Emang mau demo? Jangan bangun. Sampai imam bangun, kemudian memerintahkan iqamah, baru silahkan bangun. Tapi perlu, kadang kita perlu maklumi, Pak. Ada orang yang kadang-kadang dia masuk tinggal 1 menit. Dia ingin sholat, tanggung. Akhirnya dia berdoa. Nah, itu bukan berarti dia sedang ya bangun sebelum iqamah. Begitu ya. Yang jelas dia menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan dan berdosa, haram hukumnya, bukan makruh, haram. Ya, haram hukumnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala taqumu hatta tarawni." Janganlah kalian bangun sampai melihat aku. Dan larangan asal hukumnya adalah keharaman sampai ada dalil yang menurunkannya dari yang haram. Wallahu a'lam. Silahkan. Sebentar, Pak. Biar semuanya mendengar. Bagaimana tentang dalil yang dari Rasulullah, orang yang lambat berdiri untuk sholat itu sebagai orang munafik yang lambat untuk berdiri sholatnya itu, Ustaz? Dikaitkan dengan hadis tadi. Orang yang? Yang lambat berdiri di waktu sholat itu dengan disebut Rasulullah orang munafik. Ya. Orang munafik itu lambat untuk berdiri untuk melaksanakan sholat. Ya. Itu hadis Rasul, bukan itu ayat Al-Quran, bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik, mereka itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun untuk mendirikan sholat, maka mereka bangun dalam keadaan malas. Mereka riak kepada manusia dan tidak menyebut Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Kata bangun di sini bukan bangun ketika iqamah, Pak. Kata bangun di sini adalah untuk mengerjakan sholat dari rumah ke masjid. Dipahami, Pak, ya? Bangun di sini bukan bangun dari mau sholat untuk iqamah, enggak. Bangun di sini aslan dia enggak pergi ke masjid kalau enggak dilihat orang. Ya, kalau enggak dilihat orang enggak pergi ke masjid. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Athqalus salawat 'alal munafiqin salatus subh wa salatul 'atamah." Salat yang paling berat untuk orang munafik apa? Sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena nggak kelihatan manusia. Jadi bangun di sini bukan dari qomat untuk sholat, bukan. Tetapi dia aslinya memang nggak pergi ke masjid. Gitu dia ya. Demikian. Pun surat Nisa yang saya bacakan tadi, innal munafiqin, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menipu Allah. An-Nisa 142. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nanyakan masalah kuburan tadi, Ustaz. Ya. Kuburan itu bukan di pekuburan, misalnya di halaman rumah atau di tanah pinggir jalan. Nah, kemudian tanah tersebut mau dijual, jadi oleh keluarga ini minta dipindahkan. Cuman itu bukan pekuburan umum gitu. Sudah itu yang kedua. Pertanyaannya, apakah itu boleh dibongkar? Apa termasuk dalam apa namanya hadis tadi? Cakan ulun tadi pertanyaannya, bolehkah dijual? Enggak, tanah itu kan akan dijual. Nah, cuman harus dibongkar dulu kuburannya. Apakah boleh dibongkar karena hendak dijual? Ya, hendak. Iya. Karena itu bukan pekuburan. Ya. Nah, tanahnya malah pinggir jalan. Kalau ada misalnya jalan dilebarkan, kemungkinan kena. Kena, ya. Kemudian ada satu lagi itu kuburan di depan masjid, di pemasapan. Nah. Kuburan di pe imam. Ya, di kiblat, di arah kiblat. Kita kelihatan dari jendela itu, misalnya ada di situ kelihatan itu kuburannya. Kuburannya. Nah itu gimana? Apa bisa kita pindahkan? Minta, karena itu termasuk kalau orang sana itu ya pangeran lah dia tuh yang orang berkuasa lah dulu, zaman dulu, ya. Yang kuburan itu. Jadi karena kita nggak boleh sholat di dekat kuburan atau setanah dengan kuburan, kalau kita anjurkan misalnya dibongkar, apa boleh itu, Ustaz? Iya. Saja. Iya. Makasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama, bolehkah dibongkar dalam keadaan seperti itu? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan darurat. Bukan keadaan terpaksa. Yang begini saja enggak boleh. Misalkan ada jalan, di depannya kuburan, kemudian setelah itu jalan. Yang itu saja, kalau ada cara lain agar tidak membongkarnya, enggak boleh. Artinya mungkin jalannya buat itu, atau jalannya begini lagi, silahkan. Begitu saja susah. Tidak boleh, para ulama mengatakan. Apalagi yang seperti tadi. Jadi ibu itu bukan keadaan terpaksa. Kemudian masalah membongkar kuburan, ya, maka di sini dilihat maslahat. Para ulama mengatakan, lihat ini ilmunya, prakteknya lain, jangan sampai macam-macam ya. Ini nanti prakteknya di masyarakat nanti bawa-bawa Masjid Imam Syafi'i lagi. Ini ilmunya, ilmunya apabila kuburan dahulu kemudian dibangun di atasnya masjid, maka yang dibongkar apa? Masjidnya. Kalau masjid kemudian dimasuki kuburan, maka yang dikeluarkan apa? Kuburannya. Nah, itu ilmunya. Tapi praktiknya di masyarakat tidak segampang itu, karena kita harus menjaga maslahat dan mafsadat. Seperti itu. Yang kita yakini, jangan sholat di masjid yang satu tanah dengan kuburan. Dan pendapat yang paling kuat adalah apabila ada dinding masjid, di depannya ada kuburan, meskipun tertutup dengan dinding, ketika kuburan tersebut masih satu tanah dengan masjid, dinding masjid tersebut belum cukup. Ya, harus dipisahkan dengan dinding yang lain. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita sebagai muslim menyikapi undangan resepsi pernikahan non-muslim yang diadakan di aula gereja? Kebetulan ini teman SMA, jadi teman-teman muslim lainnya ingin berhadir ke acara tersebut dengan alasan sekalian reuni karena lama tidak bertemu. Sebutkan lagi apa sebabnya. Ya. Ya, alasannya kan macam terus gitu. Dan bagaimana cara mengingatkan teman muslim tanpa dianggap menggurui? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, menghadiri pernikahan di dalamnya ada, kalau resepsi pernikahan orang non-muslim di dalamnya ada, terutama di gereja, ada ritual ibadah. Maka kita tidak boleh mengikuti ritual ibadah orang lain. Sebagaimana mereka tidak menghadap ke kiblat kita, kita pun tidak bisa ikut andil dalam kegiatan apapun dari ibadah-ibadah mereka. Bagaimana cara mengingatkan teman muslim dianggap menggurui? Jadi meskipun mau reuni, mau sudah lama gak ketemu, kemudian dia punya hutang, kemudian macam-macam alasannya. Sebutin aja alasannya, tetap gak boleh. Ya. Nah, cara mengingatkan muslim, teman muslim tanpa dianggap menggurui, ini secara umum, bukan masalah menghadiri pernikahan saja. Maka jawabannya pertama, ikhlaskan hati. Menasehati kawan itu harus dengan ikhlas. Karena satu kalimat yang dari hati yang ikhlas, benar-benar ingin menyampaikan kebenaran, kadang-kadang sudah mencukupi dibandingkan 100 kata. Yang kedua, yaitu agar tidak dianggap menggurui, yaitu kita ajak berfikir, kita ajak membaca ayat, kita ajak membaca hadis. Jangan sampai sidikap, dengarilah aku nak bandir. Jangan. Coba kita baca sama-sama seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Tentang hadis berdiri sebelum iqamah, bagaimana dengan seorang muadzin? Apakah menunggu isyarat imam atau ketika melihat imam baru dia berdiri? Muadzin tidak bisa mengumandangkan iqamah tanpa perintah dari imam. Jadi imam memberikan isyarat kepada muadzin agar diiqamahkan salat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal. Ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, beri ketenangan kita dengan mengerjakan salat. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa Bilal hendaklah dia mau memandangkan azan ataupun memberikan iqamah. Yang paling penting, Pak, jam ini ketika bunyi tet-tet 20 menit, 30 menit antara azan dan iqamah hanya pengaturan waktu. Adapun yang dilakukan adalah hadis Rasul. Persis seperti yang kita kerjakan sekarang. Ya, kita sepakat Masjid Imam Syafi'i untuk sholat Isya diundur, dan itu sesuai dengan keinginan Imam Ratib kita, Saudara Farhan, maka pada saat itu kita harus manut. Ya, demikian. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.